السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله كتاب الشكر كبار الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, dan ini istimewa sekali, majlis Ba'dal Asr yang biasanya Ba'dal Maghrib, ini Ba'dal Asr. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang melimpah dan barokah dari umur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan kitab Mahiyah Salafiyah sampai pada ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ulama di zaman tabi'in rahimahullahu ta'ala, wahai anak Adam, janganlah engkau tertipu dengan ucapan seorang yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Coba kita lihat catatan kaki itu di bawah garis footnote. Hadza juz'un min haditsin muttafaqin 'alayhi. Ucapan ini, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai, ini adalah bagian dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam muttafaqun 'alayhi, yang disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi mengapa Imam Hasan al-Basri mengatakan jangan kalian tertipu dengan ucapan ini? Padahal ucapan ini ucapan siapa? Rasulullah SAW. Bagaimanakah ini? Perlu penjelasan atau seperti aja ditinggal? Kalau seperti itu saja, berarti Imam Hasan al-Basri mengajak kita untuk menentang Rasul. Terus bagaimana, apa yang dimaukan oleh beliau dengan kalimat la taghtar biqaliman yaqul, jangan engkau tertipu dengan ucapan seorang yang mengatakan al mar'u ma man ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jangan percaya dengan kalimat itu, atau jangan tertipu. Saya ulangi, bukan jangan percaya, karena beda ini kalimat. Jangan tertipu. Kalau jangan percaya berarti menolak langsung. Kalau jangan tertipu, ada di situ memang hal yang butuh untuk dirinci. Jangan engkau tertipu dengan orang yang mengatakan kata-kata ini. Kita masuk kepada ucapan Al-Hasan Basri langsung aja. Nanti akan kita sambung dengan footnote-nya di bawah. Inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum Sesungguhnya seorang yang mencintai satu kaum, tentunya dia akan mengikuti jejak langkahnya kaum tersebut. Walan talhaq bil abrar hatta tattabi'a atharahum. Engkau atau kamu tidak akan mungkin bisa talhaq bersama dengan orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak langkah mereka. Barulah engkau dikatakan bersama mereka. Barulah engkau dikatakan bersama siapa? Mereka. Ketika kapan itu? Engkau mengikuti dengan sebenar-benarnya jejak langkahnya mereka, orang-orang yang baik tadi. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, tutur katanya. Sama dengan orang yang baik, itu berarti kamu betul. Memang engkau bersama dengan mereka. Wa ta'khudha bihadin. Engkau tidak akan bersama dengan orang-orang yang baik sampai engkau mengambil petunjuknya mereka, bimbingan mereka, petunjuknya mereka, engkau ambil itu. Barulah di saat itu engkau dikatakan bersama dengan orang-orang yang baik. Wa taqtadi bi sunnatihim. Engkau mencontoh amalan-amalan sunnah yang ada pada mereka. Barulah engkau dikatakan bersama dengan orang-orang yang baik. Wutusbiha wutumsiya. Wa anta ala minhajihim. Engkau di waktu pagi dan di waktu sore berjalan di atas manhajnya dan metodenya orang-orang yang baik itu. Maka barulah engkau dikatakan bersama mereka. Benar ucapanmu, tepat ketika engkau mengatakan aku bersama orang yang baik. Ketika ini semuanya terpenuhi, pagi, siang, sore, malam, engkau mencontoh mereka dan mengikuti jejak langkah mereka. Nah, di saat itulah engkau bisa membuktikan kebenaran ucapanmu, aku bersama orang yang baik itu. Nah, harisanala antakuna minum. Engkau bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari orang-orang yang baik tadi. Bersemangat dalam mencontoh, bersemangat dalam bergaul, bersemangat dalam berakidah seperti akidahnya orang-orang yang baik tadi. Fatasluka sabilahum. Engkau meniti jalannya mereka. Wadahudha tarikahum. Engkau pun melalui jalan-jalannya mereka, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang baik tadi. Wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna liistiqamatin. Walaupun mungkin engkau agak kurang dalam beramal, tidak semisal orang yang baik tadi. Hah? Kemampuanmu kurang, tidak seperti para sahabat tadi. Tetapi yang penting adalah intinya malakul amr, engkau istiqamah di atas jalannya mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, antum perhatikan ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat melintas di sebuah jalan, tiba-tiba ada seorang badui bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, matas-sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Qala, Rasul menjawab dengan pertanyaan, ma'adatta laha, wahai seorang badui, apa yang kau siapkan guna menjumpai hari kiamat itu? Karena memang Nabi tidak tahu kapan akan terjadinya. Malaikat juga tidak tahu, Nabi juga tidak tahu, Rasul tidak tahu. Pertanyaannya dikembalikan kepada sang Badui tadi. Kamu bertanya kapan kiamat, memang apa sih persiapanmu? Maka seorang Badui ini mengatakan hubbullah atau hubbullah wa rasul. Hubbi, cintaku kepada Allah dan Rasulnya, atau aku mencintai hubbullah wa rasulah. Atau kama qala al-Badui. Yang aku siapkan untuk menjemput kiamat adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya, atau aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul, maka Rasul di waktu itu mengatakan kalimat al-mar'u ma'a man a'ad. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalimat ini muncul. Artinya kalau engkau mencintai Rasul, akan bersama dengan Rasul fil jannah. Al-mar'u ma'a man a'ad. Tetapi kalimat ini kalimat umum, menjadi sebuah pijakan dalam kehidupan kita, menjadi takaran dan menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Rawi hadis ini Anas ibn Malik, sahabat tadi, Anas ibn Malik radhiyallahu an, senang sekali mendengarkan hadis ini. Maka beliau pun mengatakan kepada Rasul cintanya, mengatakan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, mengatakan aku mencintai, mencintai, mencintai, dengan harapan agar aku bersama mereka fil jannah nanti. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Nah, masuk kita kepada kitab-kita. Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari dalam bab yang sedang kita baca adalah bab tentang apa? Laisa kullu man idda'a bisalafiyah sadiqun fi da'wah. Tidaklah semua orang yang mengaku-ngaku dia berada di atas dakwah salafiyah benar dalam pengakuannya. Tidak semua orang benar dalam pengakuannya sebagai salafi. Tidak semua orang benar. Ini dia. Kenapa? Karena harus ada pembuktian. Sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, mengaku sebagai seorang salafi, yakni orang yang mengikuti dasar Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, itu bukan hanya pengakuan belaka tanpa bukti. Bahkan harus ada pembuktian bahwa engkau betul-betul berakidah dengan akidahnya mereka, betul-betul beribadah dengan ibadahnya mereka, berakhlak dengan akhlaknya Rasul dan para sahabat, bertutur kata dengan mereka terus seperti itu, bermanhaj dengan manhajnya mereka, sehingga engkau bisa membuktikan pengakuanmu bahwasanya apa yang engkau mengaku-ngaku di atas manhaj salaf adalah sadiqan, benar dan jujur. Engkau apa yang engkau ucapkan sesuai dengan hatimu dan sesuai dengan amalanmu. Di saat itulah engkau baru dibenarkan pengakuanmu sebagai seorang salafi. Nah, dia kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman al-Bukhari, pengarang kitab Mahiyah Salafiyah ini, menukilkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan engkau tertipu dengan orang yang mengatakan seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Tidak. Betapa banyak orang yang mengatakan cinta kepada Rasul, ternyata dia tidak bersama Rasul dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dalam akhlaknya. Mengaku cinta Rasul, tetapi dia masih meyakini animisme, dinamisme. Mengaku cinta kepada Rasul, tetapi amalannya masih terdapat bid'ah ini dan bid'ah itu. Ketika diseru kepada sunnah, menolak, tidak mau. Betapa banyak orang yang mengaku mencintai Rasul ketika diajarkan tentang kefiah, tata cara ibadahnya Rasul, dan disuruh mencukupkan dengan tata cara ibadahnya Rasul saja. Ternyata dia tidak mau dengan alasan saya sudah seperti dari dulu. Di mana yang dia lakukan itu ternyata tidak ada sunnah dari Nabi. Kalau ditanya cinta Rasul tidak? Oh cinta Rasul Pak. Cinta Rasul. Ya. Begitu pula banyak orang yang mengatakan cinta para sahabat. Cinta kaum muhajirin dan kaum ansar. Apakah pengakuannya langsung diterima? Tidak. Betapa banyak orang yang mengatakan mencintai sahabat. Memuliakan, menghormati para sahabat. Mengikuti Rasul dan para sahabat. Tetapi dalam akidahnya Asy'ariyah, Al-Mu'attil, orang-orang yang menolak Allah semua sifat. Dalam akidahnya mengingkari takdir. Dalam akidahnya meyakini bahkan adanya seorang guru yang ngerti seturi winara. Ngerti Pak? Mengerti sebelum terjadinya sesuatu. Dia mengaku sebagai pengikut Rasul, mencintai para sahabat. Namun dia meyakini ada orang yang mengerti tentang Lauh Mahfuz. Dia meyakini atau dia mengatakan mencintai Rasul dan para sahabat. Ternyata ibadahnya penuh dengan berbagai macam. Dan seterusnya. Maka jangan tertipu kalau ada orang mengatakan hal itu. Cek terlebih dahulu. Apakah dia betul-betul mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam? Kenapa? Dikarenakan kalau seorang itu betul-betul mencintai Rasul dan para sahabat, maka tentunya apa? Ittaba'a atharahum, akan mengikuti jejak langkahnya Nabi dan para sahabat. Ta'khudha bihadihim, akan mengikuti hidayah, petunjuk dan bimbingan yang Rasul dan para sahabatnya ajarkan. Taqtadi bi sunnatihim, engkau akan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi dan para khulafa rasyidin dengan sebaik-baiknya. Pagi dan siang, malam hari engkau bersama dengan mereka. Semangat untuk bersama dengan mereka. Menempuh jejak langkah mereka. Terus seperti itu, kesemangatan itu ada. Dalam rangka mengikuti Rasul dan para sahabat. Dari sisi-sisi bagian dari agama. Bertutur kata, berakhlak. Ya, menutup aurat dan segala hal yang bisa kita ikuti. Walaupun tentunya kita kalah dengan Rasul dan para sahabat. Kalah dalam pengertian Rasul dan para sahabat. Mereka telah sempurna dalam menjalankan al-Islam. Kita banyak kelemahan sana dan sini. Lemah ilmu. Lemah iman. Lemah takwa. Tetapi intinya, kata beliau adalah, kita mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, diwujudkan dengan nyata. Barulah engkau dikatakan sebagai seorang salafi. Hakadha kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umpamanya ada yang mengatakan, ngaku salafi, tapi tesi dosa. Tesi dosa mungkin Pak. Berikutnya dengan namanya orang itu, kita lagi tidak bela diri Pak. Ya jangan bela diri membenarkan Wong ya tu salah, ora papa, ya ora kaya gue ngomong ya Pak. Ya. Manusia itu karena masih hidup, dia masih memiliki syahwat dan hawa nafsu. Masih mungkin terjatuh pada adzunubul ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Masih mungkin dia meninggalkan yang wajib, namanya ramai itu. Tetapi kalau dia memang betul-betul seorang yang salafi, hakiki, ketika dia salah, akan mudah bertobat dan kembali kepada yang benar. Ketika dia melakukan dosa, dia tidak akan membiarkan dirinya hanyut. Dia akan cepat-cepat taubat dan istighfar. Hadzalakum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ada pertanyaan, mungkinkah orang lepas dari syirik? Jawabannya pasti mungkin, bukan hanya mungkin, harus. Apa jawabannya? Harus. Harus bertauhid. Harus tanpa syirik. Harus Pak, harus itu. Karena itu adalah haram hukumnya. Dan apakah manusia bisa bebas dari syirik? Naam. Hal yang mampu. Pasti bisa. Bagaimana dengan bid'ah? Bid'ah bisa. Manusia bisa bersih dari bid'ah. Yang tidak bisa adalah dari dosa kabair. Dan shagair. Tidak ada manusia yang maksum. Akan ada dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam pasti punya salah. Bahkan khata' bukan khata'ah. Khata' suka dengan salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Tawwabun, yang suka bertaubat. Sehingga kalau ada bani Adam salah, dia taubat. Salah lagi dalam perihal yang lain, ya taubatan nasuha, menyesal, menangisi, astagfirullah, terus 5-6 hari, minggu, 2 minggu, dah dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Begitulah yang namanya bani Adam. Tapi dengan ampun numpang hangat ya, main temen ya, kayak aku ya, gampang ke taubat man, sehingga dosa direncana. Itu bukan pembahasan kita, itu salah faham itu. Ya. Tetapi kalau bebas dari bid'ah, mampukah? Harus itu. Bukan halnya mampu, bukan hanya pertanyaan mampu atau tidak mampu, tapi harus. Bebas dari syirik, perkara yang harus. Sehingga akan benar syahadatain, kemudian tanpa syirik dan tanpa bid'ah, kemudian takwanya ditingkatkan, imannya ditingkatkan, amal saleh lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dan kalau dia jatuh pada dosa, tawwabun, segera untuk bertaubat. Itu intinya istiqamah di atas ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau kamu memang salafi, harus jangan dosa. Itu tidak ada Pak, manusia seperti itu. Harus maksum kamu, jangan dosa. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi kalau engkau memang mengikuti Nabi, harus di atas sunnah tanpa bid'ah. Bisa, karena Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Semua perkara bid'ah harus dijauhi total. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Wajib bagi mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin mahdiin. Itu hal yang pasti bisa dilakukan. Ada yang mengatakan, kalau kamu betul-betul mengikuti Rasul dan para sahabat, yang mana numpak unta, aja numpak motor, apa mending mobil, mungkin kan urungan, sehingga keduplak-keduplak, pasar sumpiok numpak unta. Haji, keberipun Pak Haji berarti Pak Neng. Nah, pesawat katanya ngikuti Rasul. Orang bisa berarti. Ngikut kapal, orang bisa lo terus beri. On ngelangi nama Pak Kedil kanan. tentunya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat di din, urusan keagamaan. Dalam bidang urusan duniawiyah, hukumnya hal yang mubah, hal yang diperbolehkan. Mubah dalam bar ini adalah mubah bahasa Arab. Boleh artinya. Jaiz. Bukan mubah bahasa Jawa. Kita ingin panganan mubah temen. Ngomong kok kue-kue. Patunin jaluk be. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Boleh urusan duniawi. Boleh. Selama itu tidak melanggar hukum syar'i. Urusan duniawi, riba duniawi atau bukan? Mungkin orang mengatakan itu adalah transaksi. Tetapi untuk melanggar syar'i, tidak boleh. Transfer bagaimana dengan bank? Hanya sekedar transfer? Boleh. Kan ia hanya sekedar umur duniawi. Memindahkan uang dalam waktu yang cepat. Ya? Bayar sesuatu, nunjau di sana, transfer. Lebih ringan dan mudah daripada jenengan numpak motor di sana cungna sing di cungna seketeu transporta yang antek lima ngatis kan keperluannya dengan itu hal yang tidak melanggar syar'i. Boleh saja naik motor, mobil, hal yang boleh jais, maka tidak mengapa kita tidak menyalahi sunnah ketika itu umur duniawiyah yang hukumnya jais. Kesimpulannya adalah, mari kita buktikan kesalafian kita. Jangan kita hanya mengaku, tetapi kita sendiri yang menyelisihinya. Mengaku mengikuti para ulama, di bawah bimbingan ulama. Ulamanya belum membimbing, sudah berbicara terlebih dahulu. Itu bimbingannya siapa berarti? Maha berhati-hati. Kita harus menjadi seorang yang betul-betul salafi. Mengikuti kibar ulama. Ulama kibar. Buktikan kesalafian kita. Dengan mengikuti hadis Nabi, al-barakatu ma'a kabirikum. Maka mengikuti nasihat mereka. Jangan tergesa-gesa berbuat, berucap. Jangan tergesa-gesa bertindak. Ya? Jangan tergesa-gesa mengomentari. Jangan tergesa-gesa kalau sekarang ini posting. Kalau dulu pos itu harus bayar apa waktu? Kok tukang pos dulu, kantor pos, kemudian apa? Perangko sampai kelalen perangko pak, karena sekarang sudah berapa lagi. Sekarang posting dari rumah saja, hanya dengan jempol saja dan jari, tik tik tik sudah. Di pos kemana-mana. Kemudian engkau mengatakan saya mengikuti kibar ulama. Kibar uman. Kamu bergerak sebelum kibar ulama berbicara. Maka itu wahai kaum muslimin, mari kita membuktikannya dengan sebaik-baiknya. Ama ra'aytal yahud wan nasara. Apakah engkau tidak melihat kaum Yahudi dan Nasara? Mereka mengatakan mencintai Musa. Mereka Yahud mencintai Musa, nabinya, dan Israel, Musa alaihissalatu wassalam. Kaum Nasara, mereka juga membani Israel. Rasul yang Allah tus di tengah-tengah mereka. Setelah Musa adalah Isa. Tetapi kenyataannya, mereka mengingkari ajarannya Musa dan mereka mengingkari ajarannya Isa. Ini dia. Ya. Amaraita al-yahud wa al-nasar wa al-ahwa'i al-murdiyyah yuhibbun anbiya'ahum. Apakah engkau tidak melihat kondisinya kaum Yahudi dan kondisinya kaum Nasara, serta pengikut hawa nafsu, dalam hal ini al-ahwa al-bid'ah al-murdiyah, pimpinan-pimpinan kebid'ahan, pimpinan-pimpinan kesesatan. Mereka pun mengatakan, mengklaim diri mereka mencintai nabi-nabi mereka. Amatat al-Yahudun Nasar kadalika wa'alil ahwa. Bukankah demikian adanya Yahudun Nasara serta al-bid'ah mengaku mencintai nabi-nabi mereka? Walaysumahum, dalam keadaan mereka tidak bersama nabi-nabi mereka. Yahud tidak bersama Musa. Nasara tidak bersama Isa. Ahli bid'ah tidak bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lianna mukhalafuhum fil qawli wal amal, dikarenakan mereka itu menyelisihi nabi-nabi mereka dalam ucapan dan dalam perbuatan. Al-Yahud mengatakan Uzair ibn Allah ini menyimpang akidahnya Musa. Nasara mengatakan Isa ibn Allah, Nabi Isa anaknya Allah, ini menyimpang jauh dari ajaran Nabi Isa. Ahlul bid'ah pun mereka melakukan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Ya, dalam keadaan mereka mengaku mengikuti Nabi, tetapi kenyataannya menyelisihi Nabi alaihissalatu wassalam. Wasalaku ghairu tariqihim, mereka menempuh bukan jalannya para nabi. Fasara mariduhum an-nar, maka jadilah jalan lintas yang mereka lalui menuju neraka. Tempat tinggal mereka pun dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Jangan sampai, jangan sekali-kali kita mengaku mencintai Rasul dan para sahabat, ternyata pada diri kita terdapat hal yang menyelisihi Rasul dan para sahabat. Kita beranggapan tujuan kita ke surga, ternyata dalam kenyataannya setelah mati neraka tempat tinggal kita. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimanakah itu? Teliti. Bagaimanakah itu? Cek terlebih dahulu. Sudah sesuaikah kita dengan mereka? Karena begitu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti Nabi dan para sahabat, ternyata menyelisih. Mengaku-ngaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah, ternyata mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mengaku-ngaku berada di atas pemahaman salaf, ternyata dia menyelisihinya. Menyangka dirinya di atas al-haq, ternyata dia di atas batil. Menyangka dia sedang menuju al-jannah, ternyata dia sedang menuju an-nar. Dia tertipu dengan pengakuan-pengakuannya. Apalagi kalau sudah mengaku sebagai seorang salafi, tetapi di situ terdapat kepentingan-kepentingan duniawiyah. Misal seperti mengaku salafi, tetapi kepentingannya adalah ingin mendapatkan murid sebanyak-banyaknya. Ingin diterima oleh semua pihak, walaupun itu adalah orang-orang yang menyimpang. Ingin dicintai oleh semua pihak, sehingga tidak selektif dalam memilih pertemanan. Tidak berhati-hati dengan ahli bid'ah. Tidak ada jarak dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dikarenakan adanya hawa. maka pengakuan salafi itu hanya sekedar label saja. Yang akan dia sembunyikan pengakuan itu, tatkala dia lihat ngaku salafi ternyata abot lu, matir langka, ngopun doke sepi, orang tuk duit. Asrafannya langka sih pak niku. Lah ngomong ngembani bisa dikam biapa anak murid langka, lu pikirannya kan sini kumpul duitan duit niku. Ya. Kalau sudah seperti itu, kesalafiannya akan diabaikan oleh dia. Dan bahkan tidak mau dia menampakkan dengan benar-benar kesalafiannya. Sehingga dicampur aduk. Ya, nganggone jubah, pecine peci nasional. Dan bisa diterima semua pihak. Umpamanya seperti itu. Itu. Barakallahu muslimin. Jangan dianggap itu bukan sebuah manhaj. Itu penampakan. Tahu penampakan? Penampakan itu tidak selalu hantu, Pak. Ya. Penampakan dari manhaj dia. Supaya dengan penampilannya, maka dia akan diterima oleh berbagai kalangan-kalangan yang diharapkan bisa memberikan keuntungan duniawiyah. Yang berujung pada tidak peduli dengan manhaj. Tidak peduli dengan tahdir. Bahkan antipati dengan tahdir. Bahkan menggembosi tahdir. Dan menjuluki tahdir pemecah belah umat. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Tapi aneh tesi ngaku salafi. Tapi sudah mulai aja keton-keton banget salafi ini. Engko pada Melayu malah lah. Hadirin yang melakukan kasihan delu. Mengerti al-haq tidak bisa mengamalkannya. Mengerti al-batil dia nekat menerjang itu. Mukarah mana engkau? Surga yang kau raih? Dalam keadaan kau melihat kebatilan ada di hadapanmu. Dan berjalan bersamamu. Mungkin kau mengingkari. Tetapi hawa nafsumu lebih besar. Sehingga, ya nek diingkari lah pada dunia maning. Sepi. Ya sudahlah. Biarkan saja. Akhirnya bisa bermesraan. Walaupun dengan ahlul bid'ah. Hakata kaum muslimin rahim jami'an. Ya. Bahkan demi ambisi yang dia inginkan. Besarnya pondok dia tidak peduli dalam merekrut guru-gurunya. Karena harus memiliki titel minimalnya S1. Salafiyin pada tidak punya ijazah. Sekolahnya pondokan. Terus bagaimana? Kita cari yang lain. Yang penting dapat S1. Lalu nak jaluk S5 tak tukok menakopak. Ngerisi jidok. Ya. Yang penting dapat akreditas. Yang penting itu dunia-dunia. Al-hawa. Ada yang daftar. S berapa ini? S2. S2. Hampir doktor ini. Dokter apa belum S2? Saya nggak tahu itu, Pak. Saya taunya S lilin. Ini S2 ini. Manhajnya apa? Ikhwanul muslimin. Jangan manhaj ini sudah. Kita ini lagi proyeknya kan. Ini kan. Oh. Manhaj tutup dulu gampang nanti. Kalau dia sudah masuk kita nasihati. Kita kan penguasa di sini. Etoke-toke. Ngerti etoke-toke, Pak? Begitu dia masuk, didudukan pakai orang yang terkemuka karena memiliki titel S2. Sarjana ini, sarjana itu. Kalau dalam rapat dia berhak untuk berbicara karena dia memiliki suara. Karena memang bukan bisu. Dia punya suara. Tidak bisa diingkari dan ditolak. Karena pemerintah ujung-ujungnya juga menempatkan dan yang lainnya untuk dapat akreditas dari Kementerian Pendidikan, maka harus begini begitu. Tidak lagi selektif, tidak lagi memiliki kesungguh-sungguhan dalam memilih siapa yang bersamanya dalam berjalan dalam dakwah. Sing penting apa? Aku senang. Sing penting aku senang. Sing penting aku menang. Siapa itu Pak? Nggak peduli. Na'udhu billahi min dalik. Thumma na'udhu billahi min dalik. Adakah yang seperti itu? Hadirin yang berbahagia, insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada ucapan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam halaman ke-51. Atau sebenarnya ini hari ini yang kita baca? Atau bukan? Hari ini kalimat Ibn Al-Qayyim ini. Kalimatnya Al-Hasan Basri dia kita baca kemarin? Oh belum juga. Alhamdulillah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini majelis sekali tok ya pikirian. Nanti kembali lagi Ustaz Akbar yang ngisi badal maghrib hari Sabtu. Insyaallah akan seperti itu. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.